Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmah wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Para pendengar radio Sahabat Jalan Sehat rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-120. Qala Allah Ta'ala وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَنْ تَبِعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Walaupun tentang kaum Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan juga orang Nasara tidak akan mungkin ridha kepadamu sampai engkau mengikuti milah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yata'allah fal yahud wa nasara walladhi yuhibbu an yata'allah fa hum yuhibbu an yardu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya dulunya beliau berusaha untuk ta'rif, melunakan Yahudi dan Nasara, dan tentunya pihak yang melakukan ta'rif itu inginnya diridhai. Wabayyana Allah azza wa jalla, Allah menerangkan an haula'i Yahud wa Nasara qaumun dzau inad. Dan jelaskan bahwasanya Yahudi dan Nasara itu orang-orang yang memiliki penentangan. Lain ginu an yadha anka mahma ta'laftahum wa mahma rakanta idahim bita'lif atau bita'luf. Sehingga mereka tidak mungkin ridha kepadamu walau bagaimanapun kamu berupaya menta'lif mereka, melunakan mereka. Ya, karena mereka tidak akan mungkin kita, ya, sampai engkau ikut mereka, milah mereka. Ini menaik ini, walang tarlang ke Yahudu wadah Nasara, kata-kata tabiya milah tahum. Qul katakan wahai Nabi, inna hudallahi wal huda, sesungguhnya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala itu petunjuk. Kata Subhanahu wa ta'ala rahimahullahu ta'ala, qul inna hudallahi, yani alladhi yursilu bihi huwa al-huda. Wa amma ma antum alayhi fahuwa al-hawa. Itu dalam tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Katakan wahai Nabi, in hudallah, sesungguhnya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang aku diutus dengannya, itu petunjuk yang sebenarnya. Wa ma antum alaihi, adapun yang kalian sedang di atasnya, itu bukan huda, bukan petunjuk. Fahuwal hawa. Apa yang sedang kalian jalani yang di atas itu adalah hawa, bukan huda. Oleh karena itu, dalam lanjutan ayatnya disebutkan, walainittaba'ta ahwa'ahum. Ini dalil bahwasanya apa yang sedang mereka jalani itu adalah hawa, bukan huda. Ada khitab pada ittaba'ta di sini li rasul atau li ummati, walaupun yang akrab pada rasul. Wahid tabat ahwahum, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ya, mengikuti hawa yang mereka lakukan. Ba'da alladhi ja'aka min ilmi, setelah apa yang datang kepadamu dari ilmu. Kata sahabat Ibn Sayyid rahimahullah, ini yushir ila wahyi alat jabhi jalan Nabi SAW sawangkan Al-Quran wa sunnah alladhi ja'aka min ilmi, masuk padanya wahyi yang datang kepada beliau, masuk padanya Al-Quran dan sunnah. Nah, kalau engkau mengikuti mereka, mengikuti sahabat mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, ya, malaka minallah min wali wala nasir. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, meninggalkan ilmu yang Allah berikan kepadamu, maka engkau tidak akan memiliki, ya, di sisi Allah, wali, penolong, dan nasir. Wali ini yang mengurusi urusan, menjagamu. Nasir ini yang menolongmu. Saudara Nasir bin rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau, fahadha fihi al-nahy al-azim an-ittiba'i hawa al-yahud wa nasara والتشبه بهم بما يختص به دينهم. Ayat ini kata beliau rahimahullah ta'ala dalil, dalam firman Allah ini ada dalil, ya, larangan yang sangat besar, larangan dari mengikuti hawa-hawa nafsu Yahudi dan Nasrani. والتشبه بهم, dan juga larangan tersabur dengan mereka, larangan yang besar, larangan yang kuat dari nuru-nuru mereka. Tersabut dengan Yahudi dan Nasrani yang merupakan kekhususan agama mereka. Bimbang tersebut di nuh. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal khitab wa in kana Rasulullah SAW, walaupun khitab ayat walini taba'ata walan tarda wani taba'ta hatta tattabi'a, ini semua khitab kepada Rasulullah. Walaupun khitab ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna ummatahu dahilatun fi dhalik, tapi umatnya masuk ke dalam hukum ini. Di anna itibar bi umumil makna la bi khususil muhatab, yang terinai yang teranggap itu umumnya makna, bukan khususnya yang diajak bicara. Walaupun hitamnya kepada Rasul, tetapi maknanya umum, mencakup semua kita, semua umatnya, yang dilarang mereka mengikuti hawa nafsu, hawa Yahudi dan Nasara, yang dilarang tersabur dengan mereka. Sebenarnya rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah. Dia terkait yang disebutkan rahimahullah ta'ala, ya, ayat ini menunjukkan bayang ini di Yahud dan Nasara. menjelaskan bagaimana ngeyelnya, penentangannya Yahudi wa Nasara. Hesra yardaun an ahdin illa yatabadinahum. Di antara bukti adalah mereka tidak akan ridho kepada seseorang sampai mengikuti milah mereka, agama mereka. Ini Yahudi wa Nasara adalah orang-orang yang mu'anid, yang menentang, yang ngeyel. Yang kedua, yang Abu sebutkan berarti adalah al-hazar min Yahud wa Nasara. Hati-hati waspada dari Yahudi wa Nasara. Kenapa? Karena punya prinsip. Prinsip mereka adalah tidak akan ridho kepada seseorang sampai menjadi Yahudi atau Nasrani. Sehingga waspada. Hati-hati. Yang sampai terkena subhat mereka, di budaya mereka. Al-hazar min Yahud wa Nasara. Di antara sebutan sembilan rahimah Allah Taala, annama ada hudallah dalalun. Apa yang selain petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang selain petunjuk dari Allah maka adalah kesesatan. Karena al-huda itu hudallah, lina hudallah huwal huda. Adapun yang lainnya kesesatan. Selain yang petunjuk dari Allah adalah kesesatan. Ya, pemana ada ba'dal haq ila dhalal. Tidak ada lagi salah al-haq kecuali kesesatan. Fa kullu ma la yuwafiqu hudallah wa innahu dhalal. Semua yang menyelisihi hudallah, semua yang menyelisihi petunjuk dari Allah itulah kesesatan. Walaysa thammata wasitatun baina hudallah wa dhalal. Tidak ada di sana pertengahan. Tidak ada kedudukan tengah-tengah antara huda dengan dhalal, tidak ada. Imma huda imma dhalal. Imma hidayah wa imma dhalal. Imma seorang mahdi atau seorang yang dhal. Imma seorang dapat hidayah atau kesesatan. Tidak ada tengah-tengahnya. Huda atau dhalal. Berikutnya, ayat ini menunjukkan berarti bahasanya anal bid'ah dalalatun. Ya, bid'ah itu adalah kesesatan. Kata bid'ah bukan hadis Nabi SAW. Kata bid'ah bukan hadis Nabi SAW. Bukan huda Allah. Berarti kesesatan. Dan Rasul menyatakan kullu bid'atin dalalah. Berikutnya dari rahimahullah ta'ala ayat ini menunjukkan tahrim ittiba'i ahwal Yahud wa Nasara. Haramnya mengikuti hawa nafsu Yahudi dan Nasara. Ya walai taba'ata ahwa'ahum ba'da ladhi ja'aka min ilm. Ma'alaka min Allah min wadi wa nasir. Berikutnya. Kata semuanya dari rahimahullah annama ala Yahud wa Nasara isadina. Apa yang sedang dijarani oleh Yahudi wa Nasara itu bukan agama. Walhuwa hawa. Makanya itu hawa nafsu. Ya, karena apa yang mereka ya anggap di, mengikutinya itu mansukh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yahudiyyin wa nasraniyyin sami'a maqalati tsumma la yu'minu bi ilaha nasabil nar." Tidaklah ada Yahudi dan Nasrani mendengar dakwahku dan tidak beriman kepadaku, maka dia adalah sahabat benar. Ya. Apa yang sedang mereka jalani bukan agama. Karena sudah mansukh. Ya, dengan utusan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hawa. Berikutnya. Ana man ittaba'al hawa ba'dal ilmi fahuwa ashaddu dhalalatan. Seorang yang mengikuti hawa nafsu setelah memiliki ilmu tahu itu salah tetap diikuti karena hawa nafsunya. Seorang yang mengikuti hawa nafsu agar datang ilmu kepadanya, maka ini orang asyaddu taratan, lebih dahsyat kesesatannya. Dia berilmu tapi tidak mengamati ilmunya. Dia mengikuti hawa nafsu. Maka ini asyaddu taratan. Qala rabbi rahimahullah ta'ala rasul taimin rahimahullah anama jabi anama jai rasul sallallahu alaihi wasallam saun kana quran au sunnah fa ilmu. Apa yang datang kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang datang kepada beliau, apakah yang berupa hadis atau berupa sunnah atau berupa hadis berupa apakah berupa Al-Qur'an atau berupa sunnah, itu adalah ilmu. Ya. Al-Quran ilmu, As-Sunnah ilmu. Apa yang boleh-boleh Rasulullah SAW adalah ilmu. Kalau Tuhan Rahimahullah Ta'ala, di antara ayat ini adalah Anna manaradallah bisu'an pala maraddara. Ya, barang siapa yang inginkan kejelekan bagi dia, maka tidak ada kesempatan untuk menolaknya. Malaka minallahi min wadi wa la nasir. Dan terakhir kata sabda Muhammad rahimahullahu taala, annaka idza taba'ta ghayra sadiqillah fala ahada yahfaduka minallah. Annaka idza taba'ta ghayra sadiqillah, kalau kamu mengikuti selain syarat Allah, kalau yang kamu ikuti bukan syarat Allah Subhanahu wa taala, maka fala ahada yahfaduka minallah, tidak ada satupun yang bisa menjagamu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ahada yansuruka min dunia, tidak seorang pun yang bisa menolongmu sisi Allah Subhanahu wa taala. Zainullah. Iya. Maka Allah terangkan di ayat qad tabata ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min 'ind ma laka min Allah wadi wa nasir. Kalau mengikuti selain syarat Allah, maka tidak ada yang bisa menjagamu dari Allah dan tidak ada yang bisa menolongmu. Hatta law kasara junud indak, hatta walau kasarat syurat wa istaddat al-quwwah. Ya. Walaupun kata beliau banyak tentaramu, walaupun banyak ya pengawalmu, walaupun dahsyat kekuatanmu, tidak akan bisa engkau dapatkan menolong. Li'anna nasra wal wilayah takun bil hidayah mitiba hudallah yang sebesar. Karena yang namanya pertolongan, namanya al wilayah, itu hanya akan didapat dengan hidayah, dengan cara mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Iya. Adapun ketika mengikuti selain huda Allah, maka tidak ada yang bisa menjagamu, tidak ada yang bisa menerangmu. Demikian Allah Alam. Bismillah.